tadi makannya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, sungguh sangat senang hati ini ketika kita dapat bersua lewat udara walau kita belum bertatap muka. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala meridai dan merahmati pertemuan kita ini, dan kiranya apa yang disampaikan dapat kita amalkan, dan butiran-butiran hikmah ini dapat memberikan pencerahan di dalam hati dan tindak tanduk kita dalam keseharian kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-Kahfi, surah ke yang ke-18 ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, masya Allah la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap saya lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang kisah dua orang pemuda, yang satu kafir dan satu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu merasa bahwa kebun yang ia miliki itu yang sedang berbuah, yang penuh dengan buah-buahan yang berwarna-warni lezat cita rasanya, dia menganggap bahwa itu akan berkekalan terus-menerus, sehingga dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kafir. Yang mukmin merasa bahwa itu semuanya adalah titipan Allah, dan kelak Allah Subhanahu wa taala bisa saja menariknya seketika tanpa diberitahu dan tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah ini dengan yang beriman ini mengingatkan kepada yang kafir, "Kenapa kamu tidak masuk ke dalam kebunmu itu sambil mengingat Allah? Masya Allah. Ya, sesungguhnya atas kehendak Allah lah semua ini wujud. Jangan kamu mengira bahwa kebunmu yang indah ini, kebunmu yang berbuah lebat ini adalah hasil daripada upaya dirimu sendiri, adalah merupakan karena kecerdasan dan kepandaianmu. Ingat, ini semuanya berasal dari Allah. Begitu juga kalau ayat ini kita tarik kepada di kehidupan kita sekarang, jangan dikira bahwa jabatan, kekayaan, kesuksesan yang sekarang kita miliki ini semata-mata karena kepandaian dan kecerdasan kita. Tidak. Tapi semuanya itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya. Di dalam ayat ini disebutkan la quwwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa kita amat sangat lemah. Ya, kalau kita melihat anak kita yang baru lahir, atau adik kita yang baru lahir, atau mungkin cucu kita yang baru lahir, betapa lemahnya mereka. Ya, bahkan untuk mengangkat kepalanya saja dia tidak mampu. Begitulah dahulu kita lemahnya. Begitulah sebenarnya kita dahulu, dan tidak ada bedanya. Jadi mengapa setelah kita memiliki jabatan, memiliki harta, memiliki segalanya ini, kemudian kita sombong? Ingat bahwa kita berasal, seperti kaji kita beberapa hari yang lalu, kita ini berasal dari mimma imahin. Kita ini berasal dari air yang hina, dari nutfah, dari air mani. Kemudian kita lahir ke dunia ini dengan kondisi yang sangat lemah. Kemudian Allah lah yang memberikan kita rezeki. Tapi mengapa kemudian kita merasa bahwa rezeki atau kekayaan yang kita miliki sekarang ini karena kecerdasan kita? Kalaulah itu terjadi pada diri seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, maka tidak ada bedanya dia dengan Qarun. Qarun dahulu pernah mengatakan bahwa harta kekayaan yang aku miliki ini bukan ya, karena aku bermalas-malasan, tapi ini karena kerja kerasku. Dan ini semuanya ku peroleh karena kepandaianku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan fahasab nabihi wa bidarihil ard. Maka kami tenggelamkan dia dan beserta dengan istananya, dengan rumahnya ke dalam bumi. Subhanallah. Kita juga melihat dalam kehidupan ini ada orang yang tadinya sangat kaya raya dalam puncak-puncak kesuksesan, tiba-tiba kena penyakit stroke. Tiba-tiba kena serangan jantung, tiba-tiba dia kena penyakit, atau tiba-tiba terjadi kecelakaan sehingga cacat seumur hidup. Maka kemudian berubah hidup itu seketika, seakan-akan tidak ada gunanya lagi bagi dirinya. Ini adalah tanda, ya, bukti yang nyata di hadapan mata kita dan dalam keseharian sering kita jumpai. Oleh karena itulah, jangan pernah kita kemudian mengkerdilkan, mengecilkan orang lain. Ini yang kedua yang kita dapat ambil dari hikmah ini. Kalau yang pertama bahwa kita ini semuanya berasal kekuatan kita dari Allah, ya, maka jangan pernah kita lupa untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah kita menghina dan mengecilkan orang lain karena kita memiliki dan dia tidak memiliki. Belum tentu apa yang kita miliki itu lebih baik daripada orang yang tidak memiliki. Jangan kemudian kita merasa bahwa karena kita memiliki jabatan kemudian kita hinakan, kita persulit orang yang tidak memiliki jabatan. Kita melakukan ajang balas dendam dengan apa yang sedang kita miliki. Ingat bahwa hidup ini tidak selamanya kita berada di atas. Hidup ini layaknya seperti yang selalu dikatakan oleh para pujangga, seperti roda yang berputar. Terkadang kita di atas, terkadang kita di tengah, dan terkadang kita berada di bawah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz yang tidak asing lagi bagi diri kita, yaitu Al-Ustaz Fajrul Haq. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah bahwa di dalam ayat yang kita kaji saat ini adalah nikmat yang sudah jelas yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat materi. Tapi yang disebutkan di sini adalah jannah, kebun. Karena kebun itu kalau memang luas akan menghasilkan yang lebih banyak. Lihatlah ketika kebun-kebun sawit yang berada di Indonesia ini saat ini, sekarang ini yang sangat populer, orang-orang ingin menanamnya karena hasilnya yang begitu indah. Begitu mereka merasakan nikmatnya dari hasil perkebunan sawit itu, maka layaklah kita mengucapkan seperti yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jannah ini adalah merupakan simbol dari materi atau nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan juga begitu, selalulah kita mengucapkan la haula masyaallah la quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa kita harus mengucapkan Masya Allah? Karena keinginan yang kita ingin itu sebetulnya atas izin dari keinginan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mudahlah kita untuk melaksanakannya. Nikmat yang kita dapatkan seakan-akan itu adalah merupakan jerih payah kita, sebetulnya kekuatan Allah sudah masuk di situ, sehingga Allah mengizinkan untuk itu semuanya supaya kita merasakan tidak saja di dunia kelak, tapi Allah menginginkan kita di akhirat juga kita akan merasakan. Tentunya inilah yang diajarkan Allah kepada kita, supaya kita selalu dan terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang pergi haji itu juga adalah merupakan nikmat yang paling indah. Semestinya kita mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, karena kemampuan pesawat terbang itu tidak akan mampu kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemampuan kita untuk melaksanakan manasik itu tidak akan mampu kalau Allah tidak memberikan kesehatan, keindahan, sehingga kita dapat dengan mudah melaksanakan manasik haji tersebut. Semua nikmat mestinya kita harus kita dasari, yaitu kekuatan itu adalah milik Allah. Maka untuk itulah kita selalu mengucapkan Masya Allah, kekuatan itu adalah betul-betul milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu semua Allah akan memudahkan kita untuk melaksanakan tingkat ibadah kita yang selanjutnya, sehingga kita akan merasakan terus mendapatkan nikmat tidak saja di dunia, mudah-mudahan kita akan mencapai nikmat itu di akhirat kelak nanti. Begitu Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tiada terasa kita sudah berada di penghujung, dan ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwa nikmat itu semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan hidup dan mati kita itu dalam genggamannya. Oleh karena itu, perbanyaklah hidup ini dengan syukur. Ketika kita mendapat kesenangan, maka hendaklah kita bersyukur. Dan ketika kita mendapati musibah atau suatu yang tidak mengenakkan, maka hendaklah kita bersabar. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa dalam hidup ini mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengembalikan segala urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahwa hidup ini berada di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah karena kehebatan dan kecerdasan kita. Apa yang kita miliki dari jabatan, kekayaan, anak yang banyak, istri dan yang lain-lainnya, semuanya itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Dan yang terakhir, jangan pernah kita mengkerdilkan, mengecilkan orang lain, walaupun orang itu tampak lebih rendah daripada diri kita. Karena boleh jadi apa yang terdapat kelebihan pada orang itu, kita tidak memilikinya. Walikulli syai'in maziyah, pada setiap sesuatu itu ada kelebihannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.